Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, azani Allahu ayyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Wasaya Luqman Al-Hakim Libnihi. Permata nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Terakhir, kita sampai pada pembahasan penggalan ayat yang berisi hikayat dari ucapan Luqman Al-Hakim, nasihat Luqman Al-Hakim rahimahullah kepada putranya. Wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian sudah kita baca sebagian syarahnya yang disampaikan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa syafa, sampai pada ucapan beliau, fahfadhu hadhihi al-wasaya, maka jagalah baik-baik wasiat-wasiat ini. Wasiat yang terkandung di dalam penggalan ayat tersebut. Jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan maraha, dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang mukhtal, yang sombong dan fakhur, yang suka membanggakan dirinya. Kemudian juga sempat dijelaskan oleh Syekh Syarih tentang keutamaan akhlak-akhlak yang mulia. Dan bahwasanya syariat Islam ini berisi tuntunan untuk agar pemeluknya berhias dengan akhlak-akhlak yang aliyah, akhlak-akhlak yang tinggi, yang mulia. Dan sungguhnya Rasulullah SAW tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia tersebut adalah al-haya, rasa malu. Rasa malu yang terpuji dalam syariat adalah perkara yang sangat ditekankan. Sampai Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu termasuk bagian dari iman. Sehingga dipahami dari hadis tersebut, bahasanya semakin sempurna rasa malu yang dimiliki seorang hamba, yaitu al-haya al-mahmud, rasa malu yang terpuji, maka akan semakin sempurna keimanannya. Sebaliknya, semakin hilang, semakin berkurang rasa malu seorang, maka akan semakin berkurang pula kesempurnaan imannya. Setelah beliau menjelaskan akhlak-akhlak yang mulia tersebut, beliau melanjutkan, fahfadhu hadhihi al-wasaya, maka jagalah baik-baik wasiat-wasiat ini. At-tauhid wa muharabat asy-syirk, itu wasiat untuk bertauhid, wasiat untuk muharabat asy-syirk, memerangi kesyirikan. Wa iqamat as-shalah, ini beliau merangkum rangkaian wasiat, poin-poin wasiat yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim rahimahullah kepada putranya. itu wasiat untuk bertauhid. Kemudian wasiat untuk muharabat asyirik, memerangi kesyirikan. Kemudian wasiat untuk iqamat as-salah, menegakkan sholat. Tidak hanya mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Wal amra bil ma'rufi wan nahya anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, amar ma'ruf, dan melarang dari al-munkar, perkara-perkara yang mungkar. Dan juga as-sabr ala ma asabak, bersabar terhadap apa yang menimpamu ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Karena seorang yang memerintahkan, mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang, mencegah manusia dari kemungkaran, kejelekan, pasti akan mengalami gangguan dari manusia. Sebagaimana sunnatullah, ketetapan Allah yang telah berlaku bagi generasi-generasi sebelum kita. Para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang paling menegakkan perintah amar ma'ruf nahi mungkar ini, dan mereka tidak selamat dari gangguan manusia. Maka demikian pula generasi setelahnya hingga umat ini akan berlaku terus sunnatullah. Barang siapa yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pasti akan diuji dengan gangguan dari manusia. Maka diwasiatkan pula untuk bersabar. Wasbir ala ma asabak, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Wal akhlaq al fadilah al aliyah, begitu pula wasiat untuk akhlak, berakhlak dengan akhlak yang fadilah, yang utama dan aliyah, akhlak yang tinggi, yang mulia. Muharabat al kibr wal fakhr wal khuyala wa masyakal dzalik, dan juga memerangi segala bentuk kesombongan, ya, memerangi segala bentuk kesombongan baik dari dalam diri kita dan juga yang ada pada orang lain dengan tadi, dengan amar ma'ruf nahi mungkar tadi, dengan mendakwahkan. Muharabatul kibr wal fakhr wal khuyala, memerangi kesombongan, wal fakhr, keangkuhan, wal khuyala. Ini sumakna, kata-kata, tiga kata ini sumakna. Kibr, fakhr, dan khuyala. Sombong, angkuh, congkak, dan berbangga diri. Wa masyakala dzalik, dan segala sesuatu yang serupa dengannya. Itu sifat-sifat yang tercela, yang serupa dengannya. Wa ta'allamu al-hilma wal anata wa kull hadhihi al-akhlaq. Sebaliknya, ta'allamu al-hilma wal ana, pelajarilah sikap al-hilm, sikap al-ana, yaitu sikap berhati-hati baik ketika berbicara maupun berbuat, penuh dengan pertimbangan. Al-ana, ya, sikap na'am, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru ketika hendak berbicara atau berbuat, penuh dengan pertimbangan dan penuh dengan didasari pada ilmu dan basirah. Wa kullu hadhihi al-akhlaq, dan setiap akhlak-akhlak yang mulia ini, udrusuha min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalam, pelajarilah akhlak-akhlak yang mulia tersebut dari kitabullah, dari Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Fa inna hadhihi al-akhlaq janibun muhimmun min jawanibil Islam. Karena sesungguhnya akhlak-akhlak yang mulia ini, janibun muhimmun, adalah sisi yang sangat penting, min jawanibil Islam, dari sisi-sisi yang ada dalam Islam. Ya. Wa min samimid da'watis salafiyah. Beliau tegaskan di sini bahwasanya akhlak-akhlak yang mulia yang telah beliau jelaskan sebelumnya, yaitu ya, nah, berbagai macam akhlak yang telah beliau sebutkan. At-tawadu diddul kibr, sikap tawadu yang merupakan lawan dari kibr. Al-haya, al-hilm, wal ana, itu semuanya adalah min samimi ad-da'watis salafiyah. Adalah inti dari dakwah salafiyah ini. Di antara inti dari dakwah salafiyah. Jadi sama sekali dakwah salafiyah itu bukan dakwah yang keras, bukan dakwah yang kaku. Sama sekali dakwah salafiyah itu bukan dakwah yang ekstrim, radikal, anarkis, tidak demikian. Ya. Justru sebaliknya, inti, di antara inti dari dakwah salafiyah, ya tentunya inti yang paling inti adalah tauhid. Di antara inti dari dakwah salafiyah adalah al-akhlaq al-karimah, al-fadilah al-aliyah, yaitu akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang tinggi dan akhlak-akhlak yang utama. Biha tantashiru da'watukum wa yarfa'ullahu makanatakum 'indan nas. Dan dengan akhlak yang mulia, ya, itu akan tersebar dakwah kalian, wahai al-sunnah salafiyin, wa yarfa'ullahu makanatakum 'indan nas. Dan akan Allah angkat kedudukan manusia, kedudukan kalian di, ya, sisi manusia. Maksudnya di sini adalah, naam, dakwah akan diterima dengan ketika disampaikan melalui akhlak yang mulia. Nah, sebagaimana nanti akan beliau sebutkan dalilnya. Wa bi khilafiha tuwda'u hadhihi ad-da'watu wa tushawwahu amaman nas. Sebaliknya, ketika dakwah itu disampaikan dengan cara yang kaku, dengan cara yang keras, yang bertentangan dengan akhlak-akhlak yang mulia, maka tud'u hadhihi ad-da'wah, maka dakwah ini akan terhenti. Dakwah ini tidak akan bisa tersebar luas di tengah-tengah umat. Wa tushawwah amaman nas, bahkan akan memiliki atau mendapatkan citra yang buruk di hadapan manusia. Menjadi buruk citra dakwah ini di hadapan manusia ketika para pengusung dakwahnya itu tidak memiliki akhlak yang mulia. Sehingga di sini ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, pentingnya ahlus sunnah salafiyun untuk berhias dengan akhlak yang mulia. Merekalah ahlus sunnah salafiyun, merekalah orang-orang yang paling berhak dan paling terdepan untuk berhias dengan akhlak yang mulia. Karena ahlus sunnah salafiyun, ya, kita semua menampakkan syiar Islam melalui pakaian kita, ya, baju kita, busana kita, kemudian amaliyah kita yang zahir. Kita menampakkan syiar Islam ini secara terang-terangan, dan itu adalah perkara yang terpuji, ya, yang tentunya kita menyelisih orang-orang yang sebagian mereka sangat disayangkan malah minder ketika, ya, dihasung untuk menampakkan syiar Islam dengan terang-terangan dimanapun dan kapanpun dia berada. Minder sebagian orang untuk menampakkan syiar Islam. Minder ketika dia berjalan di pasar, ya, atau di jalan dengan memakai kolan suah. Malu mereka. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita, ya, demikian ini. Kita memiliki komitmen untuk bisa menampakkan syiar Islam melalui pakaian kita dan amaliah kita, ya, secara terang-terangan di hadapan manusia tanpa ada lagi rasa minder atau sebagainya. Namun di situ juga terdapat tanggung jawab di pundak-pundak kita, ya, ketika seorang menampakkan syiar Islam, maka hendaknya dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Jangan sampai syiar Islam yang dia tampakkan malah tercoreng dengan sikap dan akhlak yang tidak terpuji. Maka orang akan menilai, itu Islam seperti itu berarti. Ya. Ketika seorang menampakkan syiar Islam melalui pakaiannya, tapi ternyata tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia, baik cara tutur katanya, tingkah lakunya, bertentangan dengan akhlak mulia yang diajarkan Rasulullah SAW, maka yang seperti itu justru akan mencoreng nama dakwah, mencoreng Islam. Oleh karena itu kita, Ahlus Sunnah Salafiyun, kitalah hendaklah kita yang paling terdepan di dalam berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia ini. Dan kita dakwahkan pula kepada kaum muslimin secara umum untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Qala hafizahullahu ta'ala, fa ahsinu ad-da'wata ila Allah tabaraka wa ta'ala. Maka perbaikilah cara berdakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana yang Allah tuntunkan di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat yang sering kita dengar, yang di dalamnya Allah jelaskan tentang tingkatan-tingkatan dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbik, serulah kepada jalan Rabbmu bil hikmah. Ini tingkatan yang pertama, berdakwah dengan cara hikmah. Kemudian wal mau'izatil hasanah, yang kedua dengan mau'izah. Mau'izah yang baik, itu nasihat yang baik yang disertai dengan targhib wa tarhib, ya, disertai dengan penjelasan tentang pahala-pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang mau taat kepada syariat, orang-orang yang bertakwa, dan disertai pula tarhib, ya, ancaman-ancaman Allah bagi orang-orang yang menyelisihi syariatnya. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Tingkatan yang berikutnya adalah al-mujadalah billati hiya ahsan. Mendebat orang, ya, dengan cara yang terbaik jika memang debat itu diperlukan, ya. Tentunya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disebutkan di dalam syariat. La tujadil hattal kafirin. Beliau menjelaskan, la tujadil hattal kafirin illa bil akhlaq at-tayyibah. Janganlah engkau mendebat seseorang sampai pun mereka adalah orang-orang yang kafir, ya, apalagi orang muslim, ya. Orang kafir pun kalau kita mendebat mereka, jangan kita debat mereka illa bil akhlaq at-tayyibah wa billati hi ahsan. Jangan kita debat mereka kecuali dengan akhlak yang baik, ya, dengan cara yang terbaik. La sab wala syatam wala ihtiqar wala izdira. Bukan mendebat dengan cara sab. Sab itu dengan mencaci. Wala syatam, memaki. Wala ihtiqar, dengan merendahkan, ya, meremehkan, menjatuhkan harga dirinya. Wala izdira, bukan dengan merendahkannya. Wala ta'an, bukan dengan menghujat. Wala siyah, bukan dengan teriakan-teriakan. Wala sahab, wala syai, ya, bukan dengan cara yang naam, kegaduhan dan sebagainya, ya, yang semisal dengan itu, ya. Islam agama yang mulia, yang menuntunkan kepada akhlak-akhlak yang mulia, ya, menuntunkan seperti ini. Sampai pun ketika berdebat, dituntunkan bagi kita untuk berdebat dengan cara yang terbaik, ya, dengan akhlak yang baik, bukan dengan cara-cara yang seperti ini, ya. Nasallallahu ta'ala ayyassir lana an natakhallaq bihadhil akhlaq at-tayyibah. Semoga Allah mudahkan bagi kita semua untuk bisa menjalankan wasiat ini, untuk bisa melaksanakan petuah yang sangat, ya, agung ini. Kemudian yang terakhir, ya, penggalan ayat yang terakhir dari wasiat wasaya Luqman al-Hakim libnihi adalah wasiat beliau kepada putranya, wa qasid fi mashyika waghdud min sawtik, dan sederhanalah fi mashyika, di dalam cara berjalanmu. Waghdud min sawtik, dan lunakkanlah suaramu, rendahkanlah suaramu. Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Qala syarih hafizahullahu ta'ala wa syafah, waqsid fi mashyika, sederhanalah engkau di dalam berjalan. Ay la tusarri', maksudnya adalah jangan terlalu cepat di dalam berjalan. Dijelaskan pula oleh Syekh As-Sa'di atau Si'di rahimahullah di dalam tafsirnya, ay imshi mutawadhi'an mustakinan, yaitu berjalanlah dengan cara berjalan ya yang penuh dengan sikap tawadhu. Berjalanlah dengan cara berjalan yang tawadhu, mustakinan, dengan berjalan yang tenang, dengan cara yang tenang. La masyal batar wala takabbur, bukan berjalan dengan cara berjalannya orang yang batar. Orang yang batar itu ya orang yang angkuh wa takabbur dan sombong. Wala masya at-tamawut, dan jangan pula engkau berjalan dengan cara yang dibuat-buat ya, cara berjalan yang terlalu pelan, menampakkan seolah-olah ya badannya lemah ya, menampakkan seolah-olah badannya lemah karena terlalu banyak ibadah ya, menampakkannya di hadapan manusia seperti ini. Ini juga cara berjalan yang tercela, sehingga yang diperintahkan dalam syariat adalah cara berjalan yang pertengahan. Al-iqtisad ya waqsidu fi mashyik, sederhanalah engkau di dalam berjalan, maksudnya adalah cara berjalan yang pertengahan, iqtisad ya, cara berjalan yang tawassut, yang pertengahan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat ya. Nah, tentunya ini juga penjelasannya secara rinci tergantung pada kondisi. Tapi secara umum, hukum asal di dalam berjalan adalah demikian tuntunan syariat. Berjalan dengan cara yang sederhana dan pertengahan. Kemudian, waqdud min sautik, dan lunakkanlah, rendahkanlah suaramu. Ya'ni la tarfa' sautaka illa biqadril hajah, itu janganlah engkau mengangkat, meninggikan suaramu kecuali yang sesuai dengan kebutuhan saja. Ya. Kalaupun dibutuhkan pada diri kita untuk berbicara dengan suara yang keras, maka kadarnya adalah sesuai dengan kebutuhan. Ya. Karena diriwayatkan pula dari Rasulullah SAW, beliau ketika berkhutbah di hari Jumat, beliau ala sautuhu, suaranya meninggi dan keras. Jadi maksudnya meninggikan suara, mengeraskan suara juga diizinkan dalam syariat pada beberapa kondisi. Walaupun secara umum berbicara itu adalah dengan cara yang ya seperti ini. Waqdud min sautik, lunakkanlah, rendahkanlah suaramu. Tapi jika pada beberapa kondisi dibutuhkan untuk menaikkan dan meninggikan suara, maka kadarnya adalah sesuai kebutuhan. Wa qala lahu inna ankaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya Luqman al-Hakim juga berkata kepada putranya, sesungguhnya suara yang paling buruk, seburuk-buruk suara adalah suaranya keledai. Idza rafa'ta sautaka bighairi hajatin, yaitu jika engkau meninggikan suaramu tanpa ada kebutuhan, tad'u ila raf'is saut, engkau meninggikan suaramu tanpa ada kebutuhan yang mengharuskan engkau untuk meninggikan suara, wa bi miqdarin wa miqyasin daqiqin fi raf'is saut fa anta tushbihu al-hima. Ya. Yaitu jika engkau meninggikan suaramu tanpa ada kebutuhan yang mengharuskan engkau untuk meninggikan suara dengan kadar dan ukuran yang sangat ya, rinci, yang sangat detail ketika mengangkat suara, artinya harus betul-betul mempertimbangkan bagaimana kadar suara yang dibutuhkan ketika meninggikan suara. Jangan sampai terlalu berlebihan. Jika sampai berlebihan, maka fa'anta tushbihul hima, maka sungguhnya itu adalah perbuatan yang menyerupai ya, suaranya keledai. Wa khadal ulama'u min hadha annahu la yajuzu raf'us saut, maka para ulama rahimahumullah dari sini mereka mengambil kesimpulan hukum annahu la yajuzu raf'us saut, tidak dibolehkan mengangkat atau meninggikan suara. Berdalil dengan ayat ini, hukumnya tidak boleh dalam syariat ini mengangkat atau meninggikan suara. Li'anna Allah syabbahaka bi akhassil hayawanat. Karena sungguhnya Allah menyerupakanmu, ya, dengan hewan yang paling rendah, yaitu ketika mengangkat suara, meninggikan suara tanpa ada kebutuhan. Ya, diserupakan dengan keledai. Wa na'udzubillah wa laysa lana mathalus sau. Beliau menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari penggalan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah bersabda, "Wa laysa lana mathalus sau." Maksudnya adalah ai la yanbaghi lana an nattasifa bi sifatin dhamimatin nushabihu fiha akhassal hayawanat fi akhassi al ahwal. Itu tidak sepantasnya bagi kita, laisa lana mathalus sau, bukanlah bagi kita permisalan yang jelek. Ini arti dari sabda Rasul. Maksudnya adalah la yanbaghi lana an nattasifa bi sifatin dhamimah. Tidak sepantasnya bagi kita kaum mukminin, kaum muslimin, untuk bersifat dengan sifat-sifat yang tercela, yang mana sifat itu ya menyerupai hewan-hewan yang rendah dan pada kondisi-kondisi yang rendah dan hina. Sehingga kaum mukminun, kaum muslimun hendaknya menjauhi sifat-sifat tercela, apalagi yang disebutkan dalam syariat penyerupaannya dengan hewan-hewan yang rendah. Hadis ini kelanjutannya ya. Setelah Rasulullah menyebutkan hal ini, laisa lana mathalus sau, bukanlah bagi kita permisalan yang jelek. Kemudian beliau melanjutkan, alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalb yarji' fi qai'ihi. Seorang yang mengambil kembali, menarik kembali pemberiannya setelah dia memberikan sesuatu berupa hibah kepada seorang, pada orang lain, saudaranya, keluarganya atau siapapun, ya, barang siapa yang mengambil lagi hibahnya, ya, menarik lagi, mengambil kembali pemberiannya, maka permisalannya seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya, yang menelan kembali muntahannya. Ya, permisalan yang sangat rendah dan jelek. Ya, antum bayangkan, ya, seekor anjing muntah, kemudian dia makan kembali muntahannya. Dia telan kembali muntahannya. Sangat menjijikkan. Maka permisalan orang yang menyerahkan suatu hibah kepada orang lain, memberikan hibah kepada orang lain, tapi kemudian dia tarik kembali, dia minta kembali, maka permisalannya seperti hal itu. Fala tarfa' sautaka illa biqadril hajah. Maka janganlah engkau mengangkat suaramu kecuali dengan kadar yang dibutuhkan. Idza kana 'indaka wahidun aw itsnain wa anta tasih wa tarfa' sautaka madza turid? Ya, beliau menggambarkan misalnya engkau dalam sebuah majelis. Hanya ada satu atau dua orang di sekitarmu, di sekitar kita. Maka kemudian ya, engkau berteriak, berbicara dengan suara yang keras. Engkau meninggikan suaramu. Madza turid? Apa yang kau maksudkan? Apa yang kau maukan? Hadza yushbihu sautal hamir. Ini adalah perbuatan ya, menyerupai suaranya hamir, suaranya keledai. Fasaut yakunu ala qadril hajah. Maka hendaknya suara itu diucapkan sesuai dengan kadar kebutuhannya. Melihat kondisi. Kalau yang diajak bicara sedikit, ya, kenapa harus meninggikan suara? Berbeda kalau misalnya berbicara di hadapan orang banyak yang butuh suaranya dikeraskan agar yang di belakang terdengar. Beda lagi kondisinya. Tapi kalau berbicara cuma dengan satu dua orang, cukup dengan suara yang lembut, suara yang lunak, suara yang rendah, kenapa harus kita tinggikan? Ya, demikian. Qala hafizahullah, wal mashyu kadzalik. Begitu pula cara berjalan. Tamshi mu'tadilan mutawassitan. Engkau berjalan dengan mu'tadilan mutawassitan, dengan cara berjalan yang pertengahan. Cara berjalan yang pertengahan, yakni al-qasd al-wasat, yaitu cara berjalan yang qasd dan wasat. Tadi penjelasannya, ya. La tamshi mishyata al-mutawawitin al-mutamawitin. Janganlah engkau berjalan dengan cara berjalannya orang-orang yang dibuat-buat, dilemah-lemahkan, ya, itu menampakkan ketika berjalan sengaja dibuat pelan, sangat pelan sekali, ya. Tapi dibuat-buat, ya, yang seperti ini juga tercela. Wala tusarri' sur'ata ta'ishin, dan begitu pula jangan terlalu cepat di dalam berjalan seperti berjalannya orang-orang yang ta'ishin, yaitu orang-orang yang terburu-buru dan tergesa-gesa tanpa ada kebutuhan. Tawassat fil mashyi wa'tadil, maka hendaknya engkau berjalan dengan cara yang pertengahan, wa'tadil, dan sama maknanya pertengahan. Wa hiya mishyatu ibadillahi al-mu'minin, yaitu cara berjalannya para hamba-hamba Allah yang mukminin. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana cara berjalannya ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, para hamba-hamba Allah. Di dalam surat, ya, di dalam ayat ini dijelaskan wa ibadur rahman, Allah berfirman wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-rahman, ya, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ini siyak ayat dalam bentuk khabar, berita. Dan hamba-hamba Allah, yaitu hamba-hamba Allah yang mukminun, ya, mereka adalah orang-orang yang alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ini siyak ayatnya khabar tapi mengandung pujian. Allah menyebutkan ayat ini sebagai bentuk pujian bagi hamba-hamba Allah yang seperti ini ciri-cirinya, yaitu mereka yang berjalan di muka bumi haunan. Dengan haunan dijelaskan maksudnya adalah haunan ay mutawadian, dengan cara berjalan yang tawadu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan ketika mereka diajak bicara dengan orang-orang yang jahil, yaitu orang-orang yang jahil mengajak bicara mereka untuk mengganggu mereka, maka mereka mengatakan, para hamba-hamba Allah itu menjawab qalu salama, ya, menjawab dengan salam, keselamatan, ya, artinya tidak membalas kejelekan dengan kejelekan tapi membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan. Qalu salama. Di sini ada faedah penting bahwasanya lafaz haunan dalam ayat ini bermakna mutawadhi, bermakna tawadhu. Nah, dan ini adalah sifatnya kaum mukminin, yaitu sifat tawadhu. Berbeda ketika haknya berharokat dhamma, hunan. Ya, walaupun ada keterkaitan makna, tapi berbeda pemakaiannya. Kalau dalam ayat ini pakai fathah haunan, ini adalah sifatnya kaum mukminin, sifat yang terpuji, yaitu sikap tawadhu, merendah diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merendahkan diri di hadapan kaum mukminin. Ini terpuji. Tapi kalau hunan pakai dhammah, ini sifatnya kufar. Sifat orang-orang kafir, maksudnya adalah sifat mereka yang rendah, sifat mereka yang hina, ya. Jadi beda pemakaiannya di dalam bahasa Arab. Qala hafidhullah idza khatabahumun nasu bis-safahat yaquluna kalaman muhtaraman alladhi fihi as-salamu wa fihi al-musalamatu wa fihi daf'u sayyi'ati billati hiya ahsan. Para hamba ar-Rahman, jika manusia mengajak mereka dengan as-safahat, dengan perkara-perkara yang dipenuhi dengan as-safahat, kejahilan-kejahilan dan kebodohan tidak didasari dengan ilmu, ya, baik berupa kalam, ucapan yang mengandung maksiat, mengandung bid'ah, mengandung kemungkaran, mengandung kekufuran, kesyirikan, ya, yaquluna kalaman muhtaraman, maka hamba ar-Rahman mereka akan membalasnya dengan kalam muhtaraman, yaitu ucapan yang terhormat, ucapan yang mulia. Alladhi fihi salam, yang di dalamnya terkandung as-salam, keselamatan, wa fihi al-musalamah, dan di dalamnya terkandung al-musalamah, yaitu perdamaian, menghindari sikap permusuhan. Wa fihi daf'us sayyi'ati billati hiya ahsan, dan di dalamnya terkandung daf'us sayyi'ah, menolak kejelekan dengan cara yang lebih baik. Ini adalah sikap yang utama, yang mulia, membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan. Nassallallahu tabaraka wa ta'ala ayyarzuqana wa iyyakum al-'ilman nafi'. Ya. Jadi di sini tadi terdapat bimbingan bagi kita semua. Naam. Ketika, dan ini hendaknya kita praktekkan dalam kehidupan kita secara, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita praktekkan di dalam realitas kehidupan kita. Apalagi kita, ya, yang berkomitmen di atas manhaj salaf, ya, berkomitmen di atas manhaj al-sunnah wal-jamaah. Seringkali kita mendapatkan celaan dari orang lain, ya, atau minimalnya di menjadi bahan pembicaraan misalnya, ya. Maka hendaknya kita menghadapi hal itu dengan cara yang terbaik sebagaimana yang dibimbingkan dalam ayat ini. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak paham itu, ya, mengajak bicara mereka dengan cara bicara yang menyakitkan, maka para hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman, membalasnya dengan cara yang lebih baik. Ya. Tidak kemudian disikapi dengan kaku dan kasar, tapi disikapi dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang hikmah. Yang dengan sikap itu, insyaallah ta'ala, dakwah ini akan semakin tersebar, ya, semakin diterima oleh masyarakat, kaum muslimin. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala ayyarzuqana wa iyyakum al-ilman nafi'a wal 'amala salihah. Maka kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk merizkikan kepada kita, mengaruniakan kepada kita semua dan antum, ya, kepada anda sekalian, al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat, wal 'amala salih, dan amal salih, wal akhlaq at-tayyibah al-jamilah allati yuhibbuha Allah tabaraka wa ta'ala, dan akhlak-akhlak yang baik, yang indah, yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa arju ya ikhwah an na'ya hadhihi ad-durus at-tayyibah. Maka aku, kata beliau, kata Syekh, aku berharap wahai ikhwah, an na'ya hadhihi ad-durus, agar kita semua bisa memahami pelajaran-pelajaran yang baik ini. Mal faidatu min huduri hadhihi ad-durus yawmiyan thumma la na'mal. Apa faedahnya? Ya. Apa faedah yang kita dapatkan jika kita rajin menghadiri pelajaran-pelajaran ini setiap hari, tapi kita tidak kita amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan? Tidak ada faedahnya. Innamal ilmu yutlabu lil amal. Ilmu itu hanyalah dicari, dipelajari untuk diamalkan. Jadi kalau tidak diamalkan, tidak ada faedahnya. Wa nu'ati suratan sayyi'atan an da'watina mal faidah, dan kita bahkan membuat gambaran yang jelek terhadap dakwah kita. Apa faedahnya? Yaitu ketika kita sudah mempelajari akhlak-akhlak yang mulia ini tapi tidak kita amalkan, ya, tadi yang sudah dijelaskan di awal, kita menampakkan syiar Islam melalui keseharian kita, cara berpakaian kita, amaliah kita, kita tampakkan syiar Islam dan sunnah. Kalau tidak kita barengi, tidak kita, ya, sertai dengan akhlak yang mulia, maka yang seperti itu justru akan memberikan gambaran yang jelek terhadap dakwah kita ini. Maka buat apa faedahnya kita menghadiri pelajaran-pelajaran, ya, kajian-kajian, kalau tidak kita amalkan ilmu tersebut? Fas'alullaha ayyaj'alana wa iyyakum min ahlil ilmi wal amal. Ya. Maka aku berharap, meminta kepada Allah agar menjadikan kita semua dan anda sekalian min ahlil ilmi wal amal, termasuk ahlul ilmi wal amal, orang-orang yang Allah berikan ilmu dan Allah berikan taufik untuk bisa beramal. Wal akhlaq an-nabilah, dan Allah berikan akhlak yang nabilah, yaitu akhlak yang mulia. Inna rabbana sami'ud du'a wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, demikian beliau akhiri risalah ini atau kitab ini dengan naam doa dan juga dengan salawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. I'tana bihadihil maddah wa'arduha ala syaykh hafizahullah akhukum Fawaz al-Jazairi. Ini yang mentranskrip kaset atau ceramah Syekh Rabi ketika menjelaskan atau mensyarah ya wasaya ini. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisairi al-muslimin. Wa bihadza nakhtim hadhihi ad-durus. Sehingga dengan ini walhamdulillah bifadlillahi tabaraka wa ta'ala wahdah kita bisa menyelesaikan pembacaan kitab ini ya. Nasallallahu ta'ala ayyaj'alana ayyaj'ala ma ta'allamna nafi'an lana fi dunyana wa ukhrana. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa beramal dengan apa yang telah kita pelajari, dan semoga Allah menjadikan ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam mabarak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.